Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan mengenai dhamir. Dan sudah kita jelaskan secara global bahwasanya dhamir terbagi menjadi dua. Dhamir yang baris, itu yang nampak, atau dhamir yang mustatir namanya. Dhamir baris itu alladhi lahu suratun fil lafad, ya kan? Dhamir baris itu dhamir yang memiliki bentuk pada lafadnya, nampak, kelihatan itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, dhamir baris ini nanti terbagi menjadi dua, muttasil sama munfasil. Kemudian dhamir mustatir yaitu dhamir yang laisa lahu surah fil lafad, yang dia tidak memiliki bentuk pada lafadnya, enggak nampak gitu. Itu terbagi menjadi dua, mustatir yang wujuban sama yang jawazan. Kemudian rincian yang pertama sebelum kita baca nanti, kalau yang muttasil, yang baris, yang muttasil sama munfasil, kalau muttasil itu dhabitnya apa kemarin muttasil? Layubtada'u. Nam alladhi layubtada'u bihil kalam wa la yaqba'da illa. Yaitu dhamir kata ganti yang sebuah kalam tidak bisa diawali dengannya dan tidak boleh jatuh setelah illa. Itu namanya dhamir muttasil. Seperti na'am barakallahu fikum hulamuka. Hulamuka enggak boleh antum balik ke hulamu. Enggak boleh. Paham ya? Darabtu. Boleh enggak? Tu daraba. Enggak boleh. Karena dhamir muttasil. Dan tidak boleh jatuh setelah illa. Ma daraba Muhammadun illa ka misalkan. Enggak bisa. Paham? Na'am. Adapun dhamir munfasil lawannya yaitu alladhi yubtada'u bihil kalam wa yaqba'da illa, yaitu kata ganti yang sebuah kalam bisa diawali dengannya dan jatuh setelah illa pun enggak jadi masalah. Dhamir munfasil yang dikenal dhamir terpisah kan, huwa huma hum iya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, itu nah itu terpisah semua. Antum awalkan boleh, ana talibun diawali itu kan, nahnu tullabun, huwa talibun, hiya talibatun, bisa. Jatuh setelah illa juga boleh. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Bisa kan? Bisa. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Seperti itu. Wa ma darabtu illa anta misalkan. Bisa juga. Yang jelas barakallahu fikum wa hadzakumullah itu rincian yang munfasil dan muttasil. Adapun rincian yang mustatir barakallahu fikum itu ada yang wujuban, ada yang jawazan. Yang wujuban kalau kita sebutkan tanpa kaidah barakallahu fikum, yang wujuban itu yang takdirnya anta pada fi'il amr satu laki-laki, paham ya, kalau diiringin dengan kaidah enggak masalah ya secara ringkasnya. Anta itu pada apa? Fi'il amr satu mudzakkar, fi'il amr yang itu satu, nah satu orang lelaki yaitu idrib anta, ijlis anta misalkan. Kemudian pada mukhatab, pada fi'il mudhara yang diawali dengan ta tapi yang untuk mukhatab. Nah, tadribu anta itu wujuban. Kemudian pada fi'il mudhara' yang diawali dengan hamzah mudhara'ah, adribu ana. Kemudian pada fi'il mudhara' yang diawali dengan nun mudhara'ah. Paham ya? Nun mudhara'ah. Contohnya nadribu nahnu. Mafhum? Itu yang wujuban. Adapun yang jawazan barakallahu fikum terjadi pada fi'il madhi, pada fi'il mudhara'. Yang pada fi'il madhi nam cuma dua. Yang pada fi'il mudhara' juga dua. Yang pada fi'il madhi yaitu ketika untuk ghaib wahid mudhakkar. Naam. Contohnya daraba huwa. Itu jawazan nanti. Kemudian untuk apa? Untuk ghaibah wahidah muannasah. Yang kedua, darabat hiya. Naam. Kemudian yang untuk fi'il mudhari' sama. Fi'il mudhari' yang diawali dengan apa? Yang diawali dengan huruf ya mudhara'ah. Ya mudhara'ah yang fungsinya untuk ghaib wahid mudhakkar. Naam, yadribu huwa. Atau fi'il mudhara' yang diawali dengan ta' mudhara'ah yang fungsinya untuk apa? Untuk ghaibah mu'annasah wahidah. Contohnya na'am tadribu iya. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Itu globalnya. Kita lihat di sini rincian yang berikutnya. Qala al-mu'allif athabahullah aqsamul al-muttasil bihasabi mawaqi'ihi min al-i'rab. Pembagian mengenai dhamir muttasil kata ganti yang bersambung sesuai dengan kedudukan-kedudukannya di dalam i'rab. Naam. Wa yanqasimul muttasilu ila marfu'in wa mansubin majrurin. Dan domir muttasil itu terbagi menjadi marfu', mansub, majrur. Tapi ingat-ingat ya, marfu', mansub, majrur ini dalam bentuk apa? Fi mahal. Karena mabni. Enggak boleh antum darabtu ta fa'ilun marfu', enggak boleh. Darabtu wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dham fi mahalin raf'in fa'il. Apa maksudnya ya? Karena domir semuanya mabni. Semua domir apa? Mabni, enggak ada satu pun yang mu'rab. Oleh karena itu ucapan beliau sini ila marfu'in wa mansubin wa majrurin ay fi mahal. Paham ya? Fi mahali. Fi mahali jarrin, fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, seperti itu. Fal marfu'u nahu darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa daraba wa darabu wa darabat wa darabata wa darabna. Itu semuanya kalau antum perhatikan mulai darabtu, darabna, darabna, darabta, itu cara i'rab fi'ilnya semuanya sama. Fi'lun madin mabniun 'ala sukun liittisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin, kan itu. Wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Paham? Cuman di situ yang beda adalah darabat sama darabat sama daraba. Adapun darabat sama darabat itu dhamirnya bukan dhamir muttasil. Nah, secara pembagian yang sudah kita lewati tapi ya, dhamirnya dhamir apa? Mustatir. Daraba fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Darabat mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Lah kenapa kok dimasukkan di sini? Kalau fa'ilnya mustatir kenapa dimasukkan dalam muttasil? Kita katakan na'am barakallahu fikum, pada asalnya di sana ada yang bagi yang lain. Sebagian mereka mengatakan domainnya muttasil di sini cuman tersembunyi. Muttasil tapi tersembunyi katanya. Di dalam darabat itu ada domain muttasil, huwa, tersembunyi di situ. Di dalam darabat juga ada domain muttasil, hiya, tersembunyi di situ. Na'am barakallahu fikum. Jadi na'am mu'allif ketika memasukkan darabat sama darabat di sini, na'am barakallahu fikum, itu berarti apa? Pendapat beliau atau yang semakna dengan itu barakallahu fikum, anna al-mustatir min kismil muttasil. Bahwasannya mustatir itu ternyata termasuk pembagian muttasil juga. Walaupun dia itu mustatir, tapi dia muttasil aslinya. Walaupun dia tersembunyi, tapi bersambung aslinya di dalamnya itu. Kata mereka seperti itu. Nah, tapi kita memakai yang mudah. Yang mudah yang seperti kita biasanya kita baca itu ya. Nah, barakallahu fikum, bahwasannya dhamir, ada yang mustatir, ada yang baris. Yang mustatir ada yang wujuban, ada yang jawazan. Yang baris ada muttasil, ada munfasil. Berikutnya sekarang yang dhamir mansub ya. Fi mahali nasbin maksudnya. Wal mansubu nahwu akramani akramana. Wa akramaka wa akramaki wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna. Wa akramahu wa akramaha wa akramahuma. Wa akramahum wa akramahunna. Itu semuanya kalau antum perhatikan. I'rabnya sama ya. Akrama. Fi'lun madin mabniyun al-fath'i la mahalla lahu min al-i'rab. Wan-nun. Ada nun kan? Wan-nun. Nunul biqayah. Harfun mabniyun al-kasri la mahala al-i'rab. Paham ya? Yang akramani itu kan ada nunnya itu. Naam. Kemudian mana maf'ulnya? Ya di situ. Ya-nya itu dhamirun muttasilun mabniyun al-sukun fi mahal nasbin maf'ulun bih. Akramani. Dia telah memuliakanku. Paham maksudnya? Siapa yang memuliakan? Dia. Berarti fa'ilnya huwa nanti. Siapa yang dimuliakan? Aku. Berarti ya mutakallim. Paham salah? Wa akramana wa akramaka sama juga. Wanna wal kaf. Ya, wanna wal kaf itu i'rabnya apa? Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun. Salah satunya mabni 'ala fathhi. Akramaki berarti yang satunya mabni 'ala kasri fi mahali nasbin maf'ulun bih. Paham salah ya? Naam. Wa akramakuma. Nah, kalau akramakuma ada tambahan. Akramakuma akrama fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathhi la mahala min i'rab wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala dham fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal mim akramakuma wal mim lil imad wal mim lil imad ingat ya akramakuma akramahuma paham ya itu ya wal mim lil imad mimnya untuk tiang apa tiang apa untuk menegakkan alif itu biar tegak. Nah barakallahu fikum nam. Kenapa? Karena enggak bisa kalau seandainya barakallahu fikum enggak ada mim di situ. Darabtuma mimnya lil imad. Alifnya baru alamat tasniyah itu caranya itu. Nah, paham salah ya? Alifnya baru alamat tasniyah. Wa darabtum wa na barakallahu fikum wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna wa akramahu, itu sama juga ya, sama semuanya. Wa akramaha sama, maksudnya sama i'rabnya, akrama fi'il madhi mabni fathi la mana i'rab wal ha, wal ha itu ya dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Naam, wa akramahuma wa akramahum wa akramahunna, mafhum samanya. Berikutnya wal majrur, majrur fi mahalli jarrin, ini ada dua kemungkinan. Untuk fi mahalli jarrin ini ada dua kemungkinan, namun beliau baru menyebutkan satu tok. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti fi mahalli jarrin dia majrur dengan huruf jar juga bisa. Fi mahalli jarrin dia majrur dengan mudhaf bisa enggak? Dengan mudhaf bisa juga. Tapi kalau antum perhatikan di situ, seakan-akan beliau menyebutkan cuma majrur dengan huruf jar saja. Ya enggak? Padahal dengan mudhaf bisa. Padahal dengan mudhaf bisa. Barakallahu fikum, contohnya ini. Hadza ghulamuka. Naam, hadza ghulamuka. Ha litanbih, ya kan? Harfun mabniyun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab wa dha ismu isyarah. Mabniyun ala sukun fi mahal raf'in mubtada', ya enggak? Ghulamu khabar. Marfu'un bil mubtada' wa 'alam tarfihi dhammah dhahir akhir wa huwa mudhaf wal kaf. Wal kaf. Ghulamuka. Naam, fi mahalli jarrin mudhaf ilaih, sehingga ucapan beliau wal majrur kal mansub, perhatikan ya. Dan majrur itu seperti mansub, maksudnya bagaimana? Urut-urutannya seperti mansub itu. Mulai dari apa? Naam barakallahu fikum, mulai dari dhamirnya sebut akramani, akramana, akramaka, diurutkan itu aja. Seperti mansub itunya maksudnya. Contohnya pakai alat ya berarti. Alaika, alaiki, alaikuma. Alaikum, alaikunna misalkan. Alaihi, alaihima, alaiha, alaihim, alaihinna, itu aja. Itu yang dimaksud kal mansub seperti itu ya. Karena beliau wal majrur kal mansub. Dan majrur itu seperti mansub. Maksudnya bagaimana? Maksudnya urutannya itu loh. Urutannya domainnya meletakkannya sama itu. Paham ya? Illa annahu dakhala alaihi amilul jar. Cuman bedanya karena domir ini kemasukan pada jawa amil jar. Bedanya itu. Kalau yang sebelumnya kan mansub. Kalau ini bedanya kemasukan huruf jar itu ada. Nahwu marrabi. Kalau diurutkan ya marrabi, marrabina, marrabika, marrabiki. Marabikum, marabikum, marabikunna, itu ada. Marabihi, marabihima, marabihah, marabihima, marabihim, marabihinna, itu ada. Itu maksudnya. Maaf salah ya. Ila akhirnya. Jadi khulasahnya untuk dhamir muttasil yang majrur, ayat fi mahalli jarrin, itu ada dua kemungkinan. Imma kemungkinan pertama dia majrur. Nah, fi mahalli jarrin sebagai mudhafun ilaih, atau dia nanti fi mahalli jarrin majrur dengan huruf jar yang sebelumnya. Paham ya? Nah. Kemudian untuk yang marfu, ana ulangi lagi, yang marfu itu fi mahalli raf'in kan disebutkan situ apa? Fi mahalli raf'in fa'il, ya enggak? Ada enggak fi mahalli raf'in selain fa'il? Ada. Fi mahalli raf'in selain fa'il ada ya, ingat-ingat ya. Dalam jurumnya sudah kami sebutkan secara globalnya, fi mahalli raf'in selain fa'il itu fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'il. Ya enggak? Diubah aja. Dharabtu dari duribtu. Coba, duribtu ta-nya dari rab, coba. Bismillah. Duribtu wa ta gitu aja. Sehingga tidak hanya fa'il saja gitu ya. Fi mahalli raf'in ternyata ada fi mahalli raf'in fa'il, ada fi mahalli raf'in naibul fa'il, ada fi mahalli raf'in lagi apa? Isim kana. Kuntu qa'iman. Kuntu qa'iman. Ta'nya itu apa? Wa ta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli raf'in isim kana. Sehingga jangan sampai bayangan antum fi mahalli raf'in cuma fa'il saja, enggak ya. Bisa fi mahalli raf'in fa'il, bisa fi mahalli raf'in naibul fa'il, bisa fi mahalli raf'in sebagai isim kana tadi. Mafhum? Yang kedua, wal mansub. Ini setahu kita kan mansub sebagai maf'ul bih. Tanya enggak? Tapi ternyata tidak selamanya. Ada juga terkadang mansub sebagai isim inna. Ya enggak? Isim inna hukumnya apa? Mansub. Innaka qa'imun. Innaka qa'imun. Inna harfun nasbin wa taukidin. Atasibul isma wa tarfa'ul khabar wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala fathi fi mahalli nasbin isim inna qa'imun khabarnya. Paham? Jadi jangan selama-lamanya antum perhatikan mansub itu fi mahalli nasbin maf'ul bih saja. Bisa juga di situ fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih, atau fi mahalli nasbin sebagai apa tadi? Isim inna. Na'am barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Mafhum salah ya? Mafhum? Naam. Kita lihat barakallahu fikum. Faedah nomor satu itu, catatan kaki nomor satu. Fadhamiru fi hadhihi al-af'al dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin bi harfi jar. Ya enggak? Seakan-akan teman itu ditanyakan padahal fi mahalli jarrin sebagai mudhaf ilaih bisa enggak? Bisa. Jadi ada faedah yang lain yang mungkin belum tercantum di sini, paham ya? Jadi nah barakallahu fikum terkadang qad yakun fi mahalli jarrin ala annahu mudhaf ilaih. Terkadang qad yakun nah barakallahu fikum qad yakun barakallahu fikum dhamir al-dhamir al-muttasil al-majrur qad yakun fi mahalli jarrin madha? Na'am mudhaf ilaih. Terkadang dhamir muttasil yang majrur itu terkadang fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Namun beliau menyebutkan contoh untuk yang apa? Fi mahalli jarrin majrurun bi huruf jar, ya enggak? Fi mahalli jarrin dia majrur dengan huruf jar. Padahal tidak selamanya majrur dengan huruf jar. Bisa juga majrur dengan mudhaf. Paham? Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum faedahnya tadi. Ad-dhamir al-muttasil ya'ti min mahalli raf'in wa fi mahalli nasbin wa fi mahalli jarrin. Benar kan ini? Naam. Fa wa in ittasala bil af'al yu'rab maf'ulan bih. Ini maksudnya kalau seandainya dhamir muttasil ini bersambung dengan fi'il, maka di'rab dengan maf'ul bih. 'Allamahu, 'allamaka, 'allamana, 'allamani. Itu nanti ha-nya, kaf-nya, na-nya itu sama ya-nya fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Belum? Ayo. Wa in ittasala bil asma yu'rabu mudhafan ilaihi. Ya, ditambahi faedah lagi. Kalau seandainya dia bersama dengan isim maka dia di'rab sebagai mudhaf ilaihi. Nahwu kitabuhu, kitabuka, kitabuna, kitabi. Ya kan fi mahalli jarrin mudhaf ilaihi kan nanti itu. Wa in ittasala bi huruf al-jar yu'rab isman majrur. Naam, apabila bersama huruf jar maka di'rab seperti isim majrur. Nahwu minhu, minka, minna, minni. Wa in ittasala bil huruf an-nasikhah yu'rab bi ismuha. Ya kan? Kalau seandainya bersambung dengan apa? Huruf-huruf nasikhah, huruf-huruf yang menghapus sementara khabar hukumnya. Maka dia ada i'rab sebagai isimnya. Nahwu innahu, innaka, innana, innani. Ha-nya, kaf-nya, na sama ya itu fi mahali apa? Nasbin isim inna, ya enggak? Nah, barakallahu fikum yustasna min dzalika adh-dhamair at-taliyah dan dikecualikan dari itu semuanya dhamir yang nah berikutnya taul fa'il wa nun niswah wa na al fa'ilin taul fa'il darabtu itu ta fa'il namanya nun niswah berarti darabna pendek ya na fa'ilin darabna bedakan antara darabna dengan darabna apa belum ya nah kalau darabna berarti jamak awil fa'il al mu'azzam nafsah awil fa'il al mu'azzam nafsahu seperti na barakallahu fikum atau dhamir tersebut adalah dhamir fa'il bi mahalli raf'in fa'il tapi tujuannya untuk mengagungkan dirinya maka nahnu tadi maksudnya maksud sambungannya ini kan wanna al fa'ilin au al fa'il mu'adzab nafsah jadi na itu maksudnya dua hukum asalnya na itu kan nahnuan banyak orang tapi terkadang satu orang pakai nahnu pun boleh dalam rangka untuk mengagungkan dirinya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra menurunkan al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya ini Allah SWT mengatakan kan padahal berapa satu karena nahnu enggak masalah tapi fungsinya untuk apa takzim agungan. Nah, fa inna fi mahalli raf'i fi mahalli raf'in fa'il au na'ibul fa'il. Barakallahu fik. Wa ya al mukhatabah, tanya mukhatabah. Ya mukhatabah ma'ruf tadhhabina. Ya kan? Nah. Wa wal jama'ah wal jama'ah dhahabu misalkan. Paham ya? Wa alif isnain dhahaba. Fa innaha fi mahalli raf'in fa'il aw na'ibul fa'il wa ma'al af'al at-tammah nahwu katabu. Maksudnya dia wa dia bisa fa'il bisa na'ibul fa'il. Bersama fi'il-fi'il yang tam nahwu katabu berarti fa'il dia. Ya enggak? Katabu fa'il kan itu. Kalau kutibu baru wawunya fi mahalli raf'in na'ibul fa'il. Tergantung perubahannya. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in ismun ma'al af'al nasikha nahwu kanu. Naam, kanu wawunya dhamir muttasil bi nasukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in apa? Ism kana. Kuntu juga sama kuntu. Wa ta dhamir muttasil bi dhamm fi mahalli raf'in ism kana. Mahfuz salah ya? Nah, gitu. Berikutnya barakallahu fikum, aqsamul munfasil bihasabil mawaqi' minal i'rab. Pembagian dhamir munfasil ditinjau dari kedudukannya dalam i'rab. Ini ada dua toh. Dhamir munfasil pun ada dua toh. Fi mahali nasbin sama fi mahali raf'in. Enggak ada dhamir munfasil mahali jarin. Kalau dhamir munfasil ada dikatakan fi mahali raf'in ada, fi mahali nasbin ada, fi mahali jarin ada. Nah, tapi kalau dhamir munfasil barakallahu fikum fi mahali raf'in, fi mahali raf'in sama fi mahali nasbin saja. Tidak ada fi mahali jarin. Apa maksudnya bedanya? Kita lihat. Wa yanqasimul munfasilu ila marfu'in wa mansubin fal marfu'. Dan dhamir munfasil itu terbagi menjadi marfu' dan mansub. Sedangkan yang marfu' adalah isnata asyrata, ada 12. Kalimat ada 12 kalimat. Wa hiya wa ana wa nahnu wa anta wa anti wa antum wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa mahunna. Itu semua dhamir munfasil namanya. Dhamir apa? Munfasil. Fakul wahidin min hadhihi dhamair, maka masing-masing salah satu di antara dhamir-dhamir ini idza waqa'a fi ibtida'il kalam, apabila jatuh di awal kali sebuah pembicaraan atau awal kali kalam, maka dia adalah mubtada, fa huwa mubtada'un. Apa salah ya? Nah, nahwu ana rabbukum wa nahnu al-warithun, ana talibun, nahnu tullabun. Pastikan tuh dhamir-dhamir fi mahalli jarrin sebagai apa? Fi mahalli rafin sebagai apa? Mubtada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ana rabbukum sana ana dhamirun munfasilun mabni la sukun fi mahalli raf'in mubtada. Rabbu khabar mubtada marfu'un bih wa lam tarfi dhammah dhar akhirih wa huwa mudhaf al kaf ma dhamir muttasilun mabni dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi wal mim alamatul jama'. Paham salah ya? Naam. Wa nahnu al warithun sama i'rabnya insyaallah, paham ya? Nahnu dhamirun munfasilun mabni la sukun, nahnu dhamirun munfasilun mabni dhamm fi mahalli raf'in mubtada. Al warithun khabarnya. Paham? Wa anta maulana sama maulana juga na'am sebagai khabar untuk ant. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa huwa mubtada'nya. Na barakallahu fikum, qadirnya sebagai khabarnya. Paham? Wal mansubu itsnata asyrata, mansub juga ada 12. Kalimat ada 2 kali, ada 2 kata. Iya ya wa iyana. Diurutkan ini ya. Iya ya wa iyana wa iyyaki wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Ke iya semua. Itu dhamir munfasil namanya. Dhamir munfasil mansub. Karena ini nanti tidak jatuh kecuali apa? Maful bih. Oh ya. Nah, amara alla ta'budu illa iyyahu. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi syahidnya apa, barakallahu fikum, syahidnya iya ini nanti fi mahalli nasbin terus bagi maful bih. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Iya, naam. Fa hadhihi dhamairu la takunu illa maf'ulun bih, ya kan? Dan dhamir-dhamir ini tidaklah terjadi kecuali maf'ul bih. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Mesti itu dah. Paham belum? Nahwu iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud ini aslinya na'buduka aslinya. Aslinya na'buduka cuman karena dalam rangka barakallahu fikum wa hadakumullah. Naam, dalam rangka untuk mewujudkan yang namanya apa? Fa'idatul hasr itu ya. Taqdimu ma haqu ta'khiru fil hasr. Mendahulukan sesuatu yang semula seharusnya diawalkan, kalau diakhirkan malah memberikan faedah khasr, pembatasan. Jadi benar-benar nah, benar-benar apa? Iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami meminta. Paham ya? Oleh karena itu orang kalau mau makan atau minum, dia baca bismillah dulu atau minum dulu? Bismillah, karena di situ ada kepentingan di situ. Ada tujuan dan juga ada manfaatnya. Bismillah misalkan. Nah, apa manfaatnya? Bismillah tersebut barakallahu fikum. Manfaatnya apa di antaranya? Nanti minta dibarokahi, diberkahi. Jadi ketika antum mau minum bismillah dulu. Maksudnya dengan menyebut Allah Taala semoga diberkahi baru dia minum. Paham ya? Jadi bismillah dulu baru minum. Paham ya? Fungsinya pembatasan. Maksudnya tidaklah kami minum, tidaklah kami makan kecuali dengan menyebut nama Allah. Pembatasan enggak? Pembatasan. Na barakallahu fikum iyyakum kanu ya'budun sama. Na barakallahu fikum iyyakum kanu ya'budun sama. Maksudnya sama syahidnya mana? Syahidnya adalah iyyakum. Iya dhamirun munfasilun mabniun as-sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih itu. Ya salah ya. Maf'ul muqaddam tapi ya muqaddam dahulukan karena aslinya ya'budunakum maksudnya gitu seakan-akan ya'budunakum. Paham salah ya? Nah. Hulul dhamir al-munfasil ma kana al-muttasil sekarang. Nah, sekarang dhamir muttasilnya itu atau domir munfasil menempati mutasil. Jadi ada dua domir. domir mutasil sama domir munfasil. Nah, domir mutasil ini menempati domirnya munfasil, menempati atau sebaliknya. Domir mutasilnya ini menempati domirnya domir munfasil ini menempati domir mutasil. Amin. Jadi kalau sudah ada domir munfasil situ, enggak boleh datangkan mutasil itu loh. Nah, barakallahu fikum. Contohnya, nah, barakallahu fikum, atau sebaliknya sudah ada domir mutasil enggak boleh mendatangkan dengan munfasil. Kumtu. Sudah ada domir mutasil enggak itu? Kumtu. Enggak boleh koma ana. Tolong. Kenapa kok koma ana enggak boleh? Karena munfasil padahal mutasil mungkin itu loh. Jadi nanti ada kaidah mata amkana an yu'ta bidhamir muttasil nam fala yajuzu an yu'ta bidhamir munfasilan. Artinya kapan saja memungkinkan untuk datang dengan mutasil, maka enggak boleh lagi didatangkan dengan dhamir munfasil. Tidak boleh lagi didatangkan dengan dhamir munfasil, itu maksudnya. Na'am barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ya. Kita lihat contohnya. Na'am. Wa mata ma amkana an yu'ta bidhamir muttasilan fala yajuzu an yu'ta bihi munfasilan. Dan kapan saja memungkinkan untuk didatangkan dhamir yang muttasil yang bersambung, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan mendatangkan dhamir yang terpisah. Paham salah ya? Naam. Fala yuqal fi nahwu kumtu qoma ana. Enggak boleh dikatakan pada contoh kumtu qoma ana karena memungkinkan untuk dipasang, memungkinkan untuk digabungkan ya. Sambung. Wala fi akramaka akrama iyyaka, enggak boleh juga akrama iyyaka. Akrama iyyaka enggak boleh ya. Illa nahwu salnihi wa kuntuhu. Kecuali dua permasalahan, permasalahan salnihi wa kuntuhu. Fayajuzu al-faslu aidan, maka yang sini boleh al-fasl. Fasl itu boleh dipisah, boleh enggak? Namanya aidan nahwu salni iyyahu wa kuntu iyyahu. Boleh hanum kuntuhu boleh, kuntu iyyahu boleh. Salnihi boleh, salni iyyahu boleh. Artinya sama. Salnihi artinya sama dengan salni iyyahu. Kuntuhu sama artinya dengan kuntu iyyahu. Paham ya? Nah, cuman ada dobitnya, nanti tentukan dobit-dobitnya. Na'am barakallahu fikum. Wala alam di bawah itu disebut atau tidak? Di bawah itu ada na'am. Di bawah sebutkan dobitnya ya. Dobit kapan dia itu na'am boleh mutasil dan munfasil, padahal memungkinkan untuk mutasil itu loh. Kan kaidahnya nanti kapan saja ada na'am isim yang memungkinkan didatangkan dhamir mutasil, maka enggak boleh mendatangkan apa? Munfasil. Paham ya? Jadi la yajuzu nam al-fasl ma'imkan wasalan, tidak boleh memisahkan bersamaan mungkin untuk sambung. Paham salah ya? Nah, kita lihat. Nomor 2. Dhabitul ula, ketentuan yang pertama tadi kan ada dua jenis tadi kan? Yang pertama ketentuannya fi nam. Ayyakuna dhamir tsaniyan dhamirain aw awwaluhuma a'raf min tsani. Hendaknya dhamir kata ganti yang kedua dari dua dhamir tersebut, yang pertamanya lebih ma'rifah daripada yang kedua. Ingat-ingat, jangan terlewati. Dhamir itu tingkatan ma'rifah yang paling atas. Di dalam dhamir ada dhamir mutakallim, mukhatab, ghaib. Di antara dhamir mutakallim, mukhatab, ghaib, mana yang paling kuat? Mutakallim. Setelah itu baru mukhatab. Setelah itu baru ghaib. Nah, itu perhatikan situ. Salnihi. Kata beliau dhamirnya, ingatnya dhamirnya. Ayyakunat dhamir, hendaknya dhamir tersebut, saniyat dhamirain. Nam, yang kedua dari dua dhamir tersebut, awaluhuma a'raf min tsani, yang pertamanya lebih ma'rifah daripada yang kedua. Wa laisa marfu'an, ini penting. Laisa marfu'an, bukan fi mahalli raf'in. Nahwu salni. Salni sa'ala yas'alu, na barakallahu fikum. Di situ kalau antum perhatikan di situ, nah, itu kan fi'il amr sal. Asli is'al. Sal. Nih. Nah, kita lihat. Di sini ada beberapa dhamir, ada berapa dhamir ini? Dua. Ya sama ha kan? Sal nih. Tapi antara ha dan ya lebih ma'rifah mana? Ya, berarti al-awal barakallahu fikum min huma arnasani. Ini lebih ma'rifah daripada yang kedua. Yang pertamanya al-a awaluhuma a'raf nasani, yang pertamanya lebih ma'rifah daripada yang kedua. Nah, ini baru boleh. Fi mahalli apa? Nasbin ya nanti kedua. Bukan marfu'an, laisa marfu'an, maksudnya bukan fi'il mudhari', bukan nasbih. Sebagai apa? Ya'nya fi'il mudhari' sebagai na'am maf'ul awal. Ha'nya fi'il mudhari' nasbih maf'ul tsani. Naam. Tahu salah ya? Ya, na'am barakallahu fiik. Dan yang ini boleh dua-duanya, boleh salnihi, boleh salnihi, boleh salni iyahu. Karena kaidahnya tadi. Dhamir yang kedua, ayakuna dhamiru khabaran likana aw ihda akhwatiha aw kuntuhu. Contohnya kuntuhu. Nahwu kuntuhu. Yang kedua ini mudah. Kuntuhu berarti kan kuntuhu. Kuntuhu di situ ayakuna dhamir khabaran likana aw ihda akhwatiha. Dhamir yang diperbolehkan disambung dipisah itu hendaknya dhamir yang apa? Dhamir yang dia itu apa? Yang dia itu adalah khobar tukana atau salah satu di antara akhwat kana. Perhatikan kan. Kuntuhu. Na'am barakallahu fikum khobar kana. Sekarang hal ini posisinya. Dhamirun muttasilun bi nadzam bi mahali nasbin khobar. Pas gitu. Ya itu. Naam sebagai khobar kana atau akhwat kana. Au ihda akhwati atau salah satu di antara saudara-saudara kana, tapi seperti itu caranya. Kuntuhu berarti apa? Ada dua dhamir sini, tak sama hak. Ya enggak? Tak sama hak. Kemudian dhamir tersebut yang diperbolehkan pisah atau sambung itu haknya ini adalah apa? Adalah salah satu di antara enam khobar kana. Tahu ya? Nah. Awalum. Nah, misalnya ini jadi boleh kuntuhu, boleh kuntuhu iyahu. Salni besalni iyahu. Nah, hukum dhamir, hukum dhamir. Wa alfadu dhamair kulluha mabniyatun la yadhharu fiha al-i'rab. Hukum dhamir semuanya dhamir itu mabni. Tidak ada sedikit pun yang nampak barakallahu fikum i'rabnya. Semuanya mabni dhamir itu. Apa masalah ya? Baru besok insyaallah masuk pada al-alam insyaallah taala. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.